Yang kedua, hukum atau keadaan al idgham, ya. Kalau tadi al dibaca idhar, sekarang al dibaca idgham, ya, pada pelajaran ke 58. Ya. Baik. Al ini dinamakan apa? Al syamsiyah. Karena alnya dibaca dengan idgham syamsi. Kenapa dikatakan idgham syamsi? Karena al ini kalau masuk ke dalam kata syamsun maka dibaca idgham. Ya. Maka dikatakan idgham syamsi, idgham pada lam ta'rif. Nah, ketika masuk ke kata syams menjadi asy-syams bukan al-syams. Baik. Inilah keadaan yang kedua dari al-ta'rif atau lamul harf, lamnya dibaca idgham. Apa itu idgham? Ya, mungkin dengan bahasa kita lebur, ya. Yang awalnya tadi al menjadi lebur. Lebur ke huruf yang lain, yaitu huruf berikutnya. Ta atau fa atau dal dan seterusnya yang juga jumlahnya 14. Nah, lebur yakni hilang diganti menjadi huruf yang di depannya ditasydid. Nah, jadi tanda tasydid merupakan tanda idgham, ya, tanda idgham. Tasydid pada huruf setelah lam menunjukkan lamnya dibaca idgham, ya. Baik. Naam, kita baca contoh-contohnya at-tanadi. As-sulusu. Ya. Ad-dari. Az-zunuba. Ar-rasulu. Sampingnya apa? Ar-rijalu. Di, yakni ditahan, ya, setiap kita mendapatkan huruf musyaddadah ditahan. Ar ar tidak langsung di beri harokat. Ar-rasulu. Roknya tebal karena fathah. Ar-rijalu. Tipis. Az-zadi. As-salama. Ya. Demikian miqdar atau ukuran huruf yang ditasydid. As-salama. Asy-syamsu. As-subhu. Allahni. Ya, ada sifat istithalah. Allahni. Ya, suaranya memanjang disertai dengan gerakan lidah ke depan. Allahni. Abwairi. Allahimu. Allamama. Bawahnya apa? Diulangi. Ah, disempurnakan gunnahnya karena nunnya musaddadah lama. Kalau tadi miqdarnya asy-syamsu, as-subhu dan seterusnya. Untuk nun lebih panjang. An-nasi. An-nari. Sekarang antum bahasa lam yang masuk ke sin, ya. Assalama, as-subula, kemudian an-nasi, an-nari, ya, baris yang terakhir coba dari assalama. Tafadhalu. Baik, diulang. Assalama. Terus. Terus. Nah, untuk nun lebih panjang. An-nasi. Terus. Nah, ulang lagi. As-salama. Terus. Terus. Lanjut. Nah, mayoritas sudah betul, ya. An-nari, ya, miktarnya demikian khusus nun saja. Yang lainnya seperti sin tadi. As-salam, az-zadi, ar-rasulu. Untuk nun, an-nas, an-nar. Baik. Hamzahnya dibaca fathah, a-a semuanya. Sekarang kalau di bawahnya, yakni kalau setelah atau sebelum hamzah ini ada kalimat, ya, ada kata walaupun satu huruf, maka hamzanya tidak dibaca. Seperti Rabbis samawati walaysad dzakaru. Baik. Kita baca. Walaysad dzakaru minan nadimina. Masuk ke nun, ada gunnah. Ulang lagi. Baik. Sampingnya. Ya. Innasyirka. Baik. Diulang lagi. Minan nadimin dan innasyirka. Halaman berikutnya, wassabihati sabahan, wassabihati sabahan, alaihimut tufana, alaihimut tufana, minhumus salihuna, minhumus salihuna, wadhafadi'a waddama. Nam wad istitalah wa dhafadi'a wa dama humul zalimuna qawla az-zuri